hidup seorang diri. Tak guna kau bertanya, tak guna kau berkata, tiada lagi penghibur duka lara. Cinta yang suci tak ada dalam dunia.